kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masih di kitab Al-Iman. Kita masuk di bab yang ke-34, bab Az-Zakatu Minal Islam, bab membayar zakat termasuk bagian dari Islam. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama, dalam kondisi mereka condong kepada tauhid. Wa yuqimus sholat, dan mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Bab yang akan kita bahas ini yaitu bab tentang membayar zakat termasuk bagian dari Islam. Kalau itu termasuk bagian dari Islam, berarti otomatis itu masuk dari bagian iman. Oleh karena itu, zakat yang merupakan rukun Islam, zakat merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Karena semua cabang Islam semuanya terangkum pada cabang iman. Itu semua. Maka ketika penulis mengatakan di sini az-zakatu minal Islam, zakat termasuk bagian dari Islam, dimasukkan dalam kitab iman, karena semua Islam masuk dalam cabang iman. Berarti membayar zakat walaupun itu adalah rukun Islam, itu juga termasuk cabang-cabang dari keimanan. Dan zakat itu secara bahasa artinya kesucian, kebersihan. Jadi kalimat zakat, yuzaki. Oleh itu kita, Nabi Muhammad sering memerintahkan kita untuk berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, Tuhanku berikan kepada diriku ini ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkan zakat, yuzakki, wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku, anta khairu man zakkaha, karena kau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan. Jadi kalau zakat itu secara bahasa artinya adalah kebersihan. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah mal, yaitu harta yang wajib dikeluarkan kepada seseorang. Yaitu kita wajib mengeluarkan harta kita yang kita berikan kepada pihak tertentu. Dan nanti zakat itu ada dua, sebagaimana telah kita ketahui, zakat ada dua. Ada zakat untuk membersihkan harta yang dinamakan dengan zakat mal. Kemudian nanti ada zakat yang digunakan untuk membersihkan jiwa, yang sering dinamakan dengan zakatul abdan, atau kalau di kita namanya zakatul fitr, zakat fitr. Atau kalau kita sering dinamakan zakat fitrah. Jadi ada dua zakat yang digunakan untuk membersihkan harta, kemudian zakat yang digunakan untuk membersihkan jiwa. Dan kenapa kok dinamakan dengan zakat, zakatul mal, kemudian zakatul fitr? Kenapa seperti itu? Karena itu untuk membersihkan. Kalau zakatul mal membersihkan harta yang kotor, sedangkan zakatul abdan untuk membersihkan jiwa yang kotor. Oleh karena itu, karena zakat itu untuk membersihkan yang kotor, berarti itu harta kotor. zakat, sedekah itu harta kotor. Sehingga ketika itu harta kotor, sampai Rasulullah mengatakan min awsakhin nas, itu harta dari manusia-manusia yang kotor. Dinamakan dengan awsakh. Awsakh itu wasakh. Wasakh itu kotor. Jadi harta yang dikeluarkan dari orang-orang yang kotor. Maka itu ketika zakat itu harta kotor, maka Nabi Muhammad dan Ahlul Bait beliau tidak boleh makan harta zakat. Maka Ahlul Bait sampai hari kiamat, Ahlul Bait kalau siapa saja mengaku dia Ahlul Bait dan nasabnya memang Ahlul Bait dia itu, maka haram bagi dia memakan zakat dan sedekah. Kalau orang-orang yang Ahlul Bait kok masih makan itu, berarti itu haram. Nah itu pernah cucunya Rasulullah Hasan di jalan mendapatkan kurma. Ada kurma, kemudian sama Hasan diambil mau dimakan. Ditamplik sama Rasulullah. Yaitu Hasan, Hasan maksudnya itu buang-buang. Jangan dimakan, karena saya takut itu harta zakat atau harta sedekah. Maka mereka enggak boleh. Tapi Allah memberikan ganti kepada Ahlul Bait dengan humus. Nanti akan kita sebutkan, Imam Bukhari nanti akan menyebutkan al-humus, yaitu tentang pembagian seperlima wanimah kepada keluarga Rasulullah. Jadi diganti. Kalau orang mukmin biasa mereka mendapatkan zakat, kalau keluarganya Nabi Muhammad tidak mendapatkan zakat dan sedekah, tapi mereka mendapatkan al-humus, seperlima dari bagian wanimah. Begitu intinya zakat itu adalah harta kotor yang manfaatnya untuk membersihkan jiwa kita, itu namanya zakatul abdan, dan membersihkan harta kita yang dinamakan dengan zakatul amwal. Jadi ada zakatul abdan, ada zakatul amwal. Dan zakat ini itu takarannya sudah ada. Dalam agama kita takarannya ada, dan siapa yang wajib dan kepada siapa nanti dialokasikan, itu semuanya ada. Kalau zakat amwal yang berkaitan dengan harta, maka nanti ada syarat wajib. Kalau sudah terkumpul syarat ini, berarti orang itu harus mengeluarkan, yaitu nisab sudah sampai takaran. Nanti nisab beda-beda berkaitan dengan pertanian, nisab nanti berkaitan dengan harta, berkaitan dengan dagang, perniagaan, itu nanti beda-beda. Tapi yang masyhur yang kita sering sebutkan yaitu harta simpanan atau harta perniagaan, itu sama. Nanti nisabnya sama antara harta simpanan dengan harta perniagaan, yaitu nisabnya itu kalau digramkan berarti 85 gram emas. Kalau kita misalkan sudah punya uang seperti ini atau ya emas sudah sampai 85 gram emas, maka setelah itu kita tunggu syarat kedua, kita tunggu sampai setahun, dinamakan dengan haul. Jadi ada namanya nisab, ada namanya haul. Kita tunggu sampai setahun. Kalau sudah sampai setahun, masih harta kita itu masih nisab, maka berarti harus dikeluarkan 2,5%. Itu yang dinamakan dengan zakatul amwal. Termasuk juga orang bisnis, karena nanti perniagaan, zakat yang berkaitan dengan perniagaan itu atau namanya qurud tijarah, dinamakan dengan qurud tijarah. Zakat yang berkaitan dengan perniagaan itu hitungannya kayak zakat dalam simpanan. Seperti kita punya uang mendap di bank atau kita punya emas yang kita simpan, maka itu kan harta simpanan. Harta simpanan nisabnya 85 gram emas, atau disamakan atau dinominalkan. Misalkan kita punya uang rupiah mendap di bank, tinggal kita hitung uang kita ini berapa gram kalau dibandingkan untuk emas. Nah, kalau sudah 85 gram emas lebih, berarti sudah masuk nisab. Ditunggu sampai setahun. Ketika sudah sampai setahun, baru akhirnya nanti dikeluarkan. Itu kapan saja, mau bulan Ramadan atau selain Ramadan, tergantung awal masuk nisab itu harta kita kapan. Awal masuk nisab. Demikian juga perniagaan, perniagaan juga hitungannya seperti itu, sama. Perniagaan juga sama. Tinggal kita hitung, kita mau bisnis, harta yang kita siapkan untuk bisnis itu berapa? Baik harta simpanan kita, atau barang dagangan, atau barang yang sudah laku. Ini semuanya nanti dihitung. Sampai tutup buku, walaupun dalam perjalanan setahun itu bisa naik turun. Namanya bisnis kan. Maka nanti tutup tahun atau tutup buku dilihat. Kalau masih nisab, berarti kan kita minimalkan sama. Apalagi kalau sampai lebih dari nisab, ya berarti kita sudah untung. Nah, maka nanti setelah itu dikeluarkan zakat. Jadi intinya kita punya harta. Harta kita itu banyak yang kotor. Harta kita itu banyak sekali yang kotor. Maka harta kita itu perlu kita bersihkan. Mau kita sebagai pedagang, mau kita sebagai pegawai, mau kita sebagai apa saja, itu pasti banyak harta kotor. Pedagang, banyak kita menjual barang yang sebenarnya tidak layak untuk dijual. Kita jual dengan harga yang penuh, padahal barang itu nggak layak. Itu kan boring. Itu kan boring. Lah kalau belakang kita penjualnya kan banyak gitu. Kemudian misalkan harta kemudian harus dipilih satu persatu. Dipisahkan ini harta yang barang yang baik atau barang yang tidak baik. Itu tidak bisa harganya disamakan. Dan kalau ada cacat barang itu harus jelaskan. Ini cacatnya di sini, ini cacatnya di sini. Kalau tidak jelaskan berarti kita boring. Nah, berarti di situ jual beli kita itu banyak harta-harta yang haram. Kalau kita menjadi pegawai sama saja, banyak pegawai itu yang korupsi, ada yang korupsi waktunya, tenaganya, pikirannya, sehingga dia kerja selama gajinya itu untuk kerja selama misalkan 6 hari kerja dari jam 8 sampai jam 4, itu namanya digaji. Tapi terkadang dia terlambat, terkadang dia ngobrol, terkadang dia tiduran, itu semuanya korupsi. Kalau dia mendapatkan gaji penuh, padahal terkadang terlambat, terkadang tidur, maka dia korupsi. Berarti dalam hartanya itu ada harta haram. Cuma berapa nominal harta haram kita itu tidak tahu kita. Tidak bisa dihitung. Maka harta yang haram seperti ini harus kita bersihkan dengan zakat. Harta haram itu nanti ada dua. Kita kalau punya harta kotor yang kita miliki itu nanti ada dua. Yang pertama, harta kotor yang kita bisa memisahkan. Mana yang kotor, mana yang haram, dan mana yang bersih, itu kita bisa pisahkan. Kalau seandainya bisa kita pisahkan, maka yang bersih itu bisa kita manfaatkan. Sedangkan yang kotor harus dibuang. Tidak bisa disodakokan. Orang sodakokan dengan harta kotor bisa gak? Gak bisa. Itu namanya bukan sodakok. Tetapi harta yang kotor itu harus dibuang. Jadi tidak bisa disodakokan, gak bisa. Harus dibuang. Maka itu, misalkan kita punya uang, misalkan nabung di bank. Kita nabung di bank, kemudian kita mendapatkan bunga. Bunga ini kan bisa dipisahkan. Kita minta sama bank, tolong harta haram saya yang ribanya, bunganya, tolong dikalkulasi selama saya nabung di sini. Ini nanti bisa. Oh, berarti misalkan harta kotornya 1 juta misalkan. Nah, berarti kan ada 1 juta yang itu harta kotor. Murni. Bukan campuran, murni, yaitu karena bisa dipisahkan. Maka yang 1 juta itu kita kemana kan ini? Kita buang. Tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Saya sendiri ya tidak bisa, harta teman kita nggak boleh. Harta walaupun digunakan untuk sesuatu yang haram juga, bayar pajak, boleh nggak? Bisa nggak saya punya harta haram, riba, tapi saya gunakan untuk bayar pajak yang itu haram juga. Karena saya ditekan sama pemerintah untuk bayar pajak, boleh nggak? Nggak boleh, karena masih milik pribadi. Bolehkah saya berikan kepada orang miskin tetangga saya untuk bayar listrik, bayar utang, atau untuk beli beras? Tidak boleh. Karena harta bayar listrik itu masih milik pribadi. Ini harta haram, ini tidak boleh dimiliki secara pribadi. Terus siapa yang punya? Tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Maka kalau mau digunakan, manfaat untuk manfaat umum. Manfaatkan untuk pemanfaatan umum. Seperti selokan, jalan yang berlubang-lubang yang banyak itu. Nah, itu bisa ditutupi dengan harta haram yang murni. Ya, saya katakan yang murni ini. Murni. Tidak bisa disodakokan. Saya mau sodakokan dengan harta riba yang murni. Tidak bisa. Kalau orang bertanya, kan saya kan nabung di bank syariah, kan akadnya kan wadiah. Akadnya wadiah, bukan akadnya kan, bukan akad kayak bank konvensional kan itu, kan akadnya kan islami. Nah, berarti kalau saya dapat sesuatu itu kan saya kan nggak apa-apa, itu kan bukan riba gitu. Karena akadnya kan akad wadiah. Nah, itu kan akad wadiah itu malah nggak bisa mendapatkan kelebihan atau keuntungan. Wadiah itu titipan gitu. Titipan itu saya nitip barang. Enggak boleh saya mendapatkan keuntungan gitu. Kayak saya itu ada loket di bank, saya naruh berkas-berkas di situ. Ada berkas sertifikat tanah atau yang lainnya saya taruh di situ. Kan saya juga mendapatkan keuntungan, maka saya bayar karena saya membeli loketnya kan gitu. Orang yang nabung di bank itu layaknya dia itu membayar karena hartanya dijaga. Dia mendapatkan keuntungan namanya bunga. Jadi ini keuntungan dari mana ini? Kalau akadnya wadiah malah tidak boleh mendapatkan keuntungan karena itu simpanan. Terus akadnya apa? Kok bisa mendapatkan keuntungan? Anda ini dari mana keuntungannya itu? Berarti akadnya bukan wadiah. Walaupun namanya wadiah di bank syariah, tapi akadnya bukan wadiah. Akadnya itu sebenarnya qard. Akadnya itu utang piutang. Sehingga ribanya itu di sini, maka kita harus pahami ribanya itu di mana sih? Kalau kita nabung kita dapat bunga itu ribanya di mana bunga ini? Bunga itu akadnya di mana? Akadnya itu ribanya itu karena itu pakai akad qard. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang bisa mendatangkan keuntungan bagi yang mengutangi, maka itu jatuhnya riba. Nah, gambarannya itu secara mudah itu Anda itu sedang mengutangi bank. Bukan Anda itu nabung. Bahasa tabungan itu keliru karena itu bukan tabungan. Ya, kalau tabungan itu kan bahasa konvensionalnya, kalau bahasa syariatnya namanya wadiah. Menabung, menyimpan, bukan. Itu akadnya bukan tabungan. Akadnya bukan tabungan, akadnya bukan simpanan. Tetapi akadnya qard. Qard itu apa? Utang piutang. Saya datang ke bank, saya naruh uang di situ, itu akadnya qard, ngutangi bank saya ini. Saya ngutangi bank, bank nanti muter duit saya itu. Setelah itu saya mendapatkan keuntungan. Nah, ini jatuhnya riba. Kenapa? Karena akadnya utang piutang. Bukan akadnya itu bukan simpanan, tidak. Bedanya apa? Coba kita perhatikan ilustrasinya sedikit, masih biar kita itu paham itu ilustrasinya itu. Kalau nyimpan, seperti kita itu mau safar, misalkan kita mau safar, saya meninggalkan berkas atau uang atau emas di rumah, saya takut kalau dimaling. Saya punya teman, masya Allah, teman saya itu orangnya baik, saya taruh kepada beliau. Ya, temanku, saya mau safar dulu, saya punya emas, ini tak simpan di kamu. Akhirnya teman saya itu nyimpan, menyembunyikan itu, nggak dimanfaatkan sama sekali barang ini. Saya pulang, saya ambil kembali. Mungkin saya ngasih jasa lah atau yang lainnya terserah. Yang penting apa? Barangnya tetap. Barangnya nggak berubah ini. Seperti saya punya uang misalkan dolar, misalkan 2.000 dolar, misalkan uang banyak sekali 2.000 dolar kan. Mas kembling, saya baru pulang dari misalkan dari kerja di luar negeri, mendapat saya punya uang 2.000 dolar. Setelah itu saya sampai ke Indonesia, saya itu tak tahu di mana ini. Saya mau tak simpan dulu lah. Akhirnya saya punya teman, saya mau nyimpan ini. Tolong dijaga. Akhirnya uang itu dibungkus, taruh di lemari, dijaga. Uangnya gak dipakai sama sekali. Itu namanya simpanan. Sedangkan utang piutang itu bukan kayak simpanan. Utang piutang itu saya ngasih ke orang 1 juta misalnya. Ini tak utangi 1 juta. Orang itu muter duit saya, dipakai sampai habis. Setelah itu ketika terjatuh waktu, saya minta yang 1 juta kemarin dibayarkan 1 juta dengan kertas yang baru, uang yang baru. Saya ngasih kepada dia uangnya masih kembling-kembling, baru dikasih sama dia uang receh yang sudah kumel-kumel ini. Berarti kan uangnya berubah, bukan uang yang lama kan itu. Nah itu seperti ini namanya qard, namanya utang piutang. Utang piutang itu apa? Saya ngasih barang kepada orang, uang lah atau barang terserah. Dia pakai sampai habis, setelah itu dia mengganti dengan nominal yang sama. Nah, itu namanya utang piutang. Nah, kasus di bank, kenapa kok itu riba itu, bunga itu riba? Karena itu akadnya akad qard. Saya punya uang, saya tabung, bukan ditabung, diputar sama bank, dipakai sama mereka uangnya, bukan masukkan loket duit saya kan ya. Tapi dipakai. Nanti kalau kita butuh uang tinggal ngomong diganti nanti. Nah, itu namanya qard, itu namanya utang piutang. Itu riba, tapi kan bisa dipisahkan. Ini jadi masalah, itu kan bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, maka barang haram ini harus dibuang. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki, karena itu haram. Yang kedua, harta haram yang kedua itu harta haram yang bercampur dan kita nggak bisa misahkan. Contohnya misalkan Anda sebagai pedagang. Terkadang Anda dalam berdagang itu ada barang yang kurang bagus, ada barang yang bagus, dijual sama. Enggak boleh dijual sama, enggak boleh dijual sama, ini kan enggak boleh. Berarti di situ ada kecurangan di situ. Nah, terus berarti apa? Jual beli kita itu terkadang ada banyak yang haram dalam jual beli kita ini. Cuma pertanyaan nominalnya berapa ya? Ya enggak tahu nominalnya, enggak tahu kan. Seperti kita kerja, terkadang kita tidur, terlambat, kita ngobrol, main HP dalam kerjaan kita, itu kan haram semua itu. Tidak boleh kita mendapatkan gaji di saat kita terlambat, di saat kita ngobrol, di saat kita tidur, enggak boleh dapat gaji waktu-waktu itu. Tapi kita masih mendapatkan gaji penuh. Berarti apa? Dalam harta kita itu ada haramnya. Cuma berapa nominalnya? Ya kita enggak tahu selama ini yang haram yang saya makan di harta saya berapa, enggak tahu. Kalau enggak tahu, maka dibersihkan dengan zakat dan sedekah. Jadi pahami yang di sini, zakat dan sedekah hanya bisa membersihkan harta kotor yang bercampur. Sedangkan harta kotor yang tidak bercampur bisa dipisahkan, maka tidak boleh dizakatkan dan disedekahkan. Tapi harus dibuang. Nah, harus dibuang. Saya punya uang korupsi misalkan itu, saya mau sedekahkan lah, enggak bisa. Ini harta haram dibuang, tidak bisa disedekahkan. Sedekah, zakat itu hanya bisa untuk harta-harta yang bercampur. Dan kita semua harta kita seperti ini. Semua harta kita pasti kotor, enggak mungkin bersih. Bersih murni 100% itu halal enggak mungkin. Pasti banyak yang haram harta kita itu. Demikian juga jiwa kita. Jiwa kita itu banyak yang haram, banyak dosa dan maksiat dalam jiwa kita. Maka kita bersihkan dengan zakatul abdian, atau kita namakan dengan zakatul fitr, itu untuk membersihkan jiwa kita. Nah, berarti zakat itu kalau secara arti itu kebersihan, tetapi kalau secara istilah itu harta, baik itu berupa beras, kalau zakatul abdian, atau berupa harta uang, atau berupa hasil dagang, hasil ladang, nah itu namanya zakat, yaitu harta yang dikeluarkan kepada pihak tertentu, yaitu orang itu ada. Kalau zakatul amwal, orangnya jelas, ada orang-orang dipilih, ini yang boleh mendapatkan. Tetapi kalau zakatul abdian, maka terjadi khilaf di antara para ulama, apakah sama dengan asnaf yang zakatul amwal atau tidak. Kalau banyak ulama yang mengatakan sama, tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau zakatul fitr atau zakatul abdian itu khusus kepada fakir dan miskin, yang lain tidak boleh mendapatkan. Tapi kalau zakatul amwal itu untuk 8 asnaf. Tetapi ada yang mengatakan enggak, sama. Sama, karena tidak ada ayat yang membedakan, semuanya sama. Maka berarti zakatul abdan dan zakatul amwal itu sama, dibagi kepada orang 8 asnaf itu sama. Jadi itu masalah khilafiyah. Allah Ta'ala sering berfirman, Imam Bukhari membawakan sebuah ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hanifa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama secara hanif. Hanif itu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa yuqimu sholata wa yu'tu zakat. Mereka menegakkan sholat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Kalau kita lihat di sini, Allah hanya menyebutkan tiga. Allah hanya menyebutkan tiga, yaitu ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, menegakkan sholat, membayar zakat. Dan memang tiga ini merupakan rukun Islam yang paling penting. Rukun Islam yang paling penting ini tiga. Sehingga siapa yang tidak menjalankan, ada ulama yang mengatakan kafir, demikian juga dibolehkan untuk diperangi mereka, orang-orang seperti ini. Bahkan terkadang sampai dibunuh oleh pemerintah. Karena ini poin Islam paling penting, tiga perkara ini. Sehingga tiga perkara itu sering disandingkan sama Allah Ta'ala, digabungkan antara syahadat, sholat, zakat. Itu sering sekali disandingkan. Sedangkan yang lain seperti puasa, demikian juga seperti haji, maka itu tidak seurgen tiga perkara ini. Maka kalau tiga perkara, sholat misalkan, Rasulullah jelas sekali mengatakan siapa yang meninggalkan sholat kafir. Demikian juga dalam masalah zakat, Rasulullah memerintahkan untuk memerangi mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, zamannya Abu Bakar, banyak orang tidak mau bayar zakat. Mereka semuanya diperangi sama Abu Bakar. Berarti tiga ini paling penting dalam agama kita, tiga perkara ini. Sehingga tiga, kalau kita rukun Islam ya, rukun Islam itu kan ada lima. Sholat, syahadat, sholat, zakat. Ini tiga ini paten, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Dalam masalah ini tidak ada khilaf. Setelah itu, yang keempat itu apa? Maka riwayatnya beda-beda. Ada yang puasa, baru haji. Berarti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada yang mengatakan ya, ada riwayat yang mengatakan haji dulu baru puasa. Berita terakhirnya syahadat puasa, syahadat sholat, zakat, haji, puasa. Itu tadinya seperti itu. Jadi yang keempat dan kelima itu banyak riwayat. Banyak riwayat yang berbeda-beda. Tapi kalau tiga perkara ini paten. Syahadat, sholat, zakat itu paten. Tidak ada tawaran dalam masalah ini. Siapa yang tidak menjalankan itu bisa dihukum mati. Di dalam negara Islam itu bisa dihukum mati. Siapa yang tidak mau bayar zakat bisa diperangi, bisa dipaksa. Dipaksa untuk dibayar karena itu hanya negara. Tetapi kalau puasa, haji tidak. Tetapi kalau tiga perkara ini harus. Kemudian setelah itu Imam Bukhari membawakan sebuah hadis nomor 46, beliau berkata haddatsana Ismail, telah mengabarkan kepada kami Ismail berkata haddatsani Malik bin Anas, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, an ammihi, dari paman beliau Abi Suhail bin Malik, namanya Abu Suhail bin Malik, an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Talha bin Ubaidillah, bahwa beliau mendengar Talha bin Ubaidillah yaqul, berkata ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, datang seseorang dari kepada Rasulullah dan orang itu berasal dari Najd, fa'irur ra'si, dalam kondisi rambutnya terurai, yaitu tidak dikepang, rambutnya itu tidak dikepang. Orang Arab itu, laki-laki itu rambutnya panjang, tetapi tidak kelihatan panjangnya itu karena dikepang, setelah itu ditutup pakai imamah, sorban, sehingga rambut panjangnya itu tidak kelihatan orang Arab. Dan itu budaya, budaya seperti itu sampai sekarang, yaitu masih budaya ini masih diwaris sama mereka, tapi dibadui. Orang-orang yang tinggal di Baduy seperti itu. Tapi kalau orang-orang pindah di kota, enggak. Mereka sudah laki-lakinya kayak orang biasa, kayak kita. Yaitu potongannya tipis. Tetapi kalau orang-orang Baduy tidak. Orang-orang Baduy panjang-panjang. Dan saya melihat mereka memang budaya seperti itu. Orang-orang atau Baduy. Jadi di sini mengatakan kairurasi, dalam kondisi rambutnya teruri. Teruri itu berarti tidak ada sorban dan tidak diikat. Rambutnya tidak diikat untuk disembunyikan. Yusma'u dawi yusotihi, orang itu kalau ngomong muncul kayak dengungan. Itu ngomongnya orang tua. Wala yufqah ma yuqal, tapi enggak paham itu ngomong apa gitu. Jadi ngomongnya itu enggak kata per kata jelas gitu. Tapi bingung, tapi enggak jelas, bingung dan menyatu semua kata-katanya itu. Jadi itu orang ngomong tapi enggak pahamnya apa yang dia diomongkan itu apa gitu. Hatta dana, ketika orang itu banyak enggak paham, akhirnya dia itu mendekat lagi, setelah itu ngomong fa'idha huwa yas'alu an Islam, rupanya orang itu sedang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah jelaskan, yaitu dia tanya, ya Rasulullah, apa kewajiban saya dalam Islam itu apa? Kalau saya masuk Islam itu kewajiban apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati, salat 5 kali sehari semalam. Faqala, kemudian orang itu bertanya, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, ada kewajiban yang lain enggak selain itu? Yaitu dalam masalah salat. La illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau kamu ingin mengerjakan sholat sunnah. Setelah itu orang itu bertanya, ya Rasulullah, yang diwajibkan sama saya apalagi? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan wasiyam Ramadan, puasa Ramadan. Qala, maka orang itu bertanya, hal aliyah ghairuhu, ada kewajiban yang lain enggak Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada, la illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan puasa sunnah. Qala fadzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat, kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan kewajiban zakat. Maka orang itu bertanya, qala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain dalam harta saya Rasulullah? Qala la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin mengamalkan zakat yang sunnah, yaitu sedekah. Fa'adbara rajulu wa huwa yaqul, setelah itu dia berlalu, yaitu dia tinggalkan majelis itu. Kemudian dia berjanji, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus, demi Allah saya tidak akan menambah dari yang ini dan saya tidak akan kurangi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, aflaha in shadaq, orang itu akan selamat, orang itu akan sukses kalau dia itu jujur terhadap sumpah dia. Jadi intinya di sini Rasulullah didatangi seorang Badui dari Najd, dan dia itu bertanya tentang kewajiban. Nanti ada riwayat yang lain. Jadi ada banyak riwayat seperti ini, cuma ulama berbeda pendapat apakah itu sama atau itu orang yang berbeda. Nanti ada seorang juga yang datang ke Rasulullah namanya Bimam bin Tha'labah. Kalau itu disebutkan namanya, siapa namanya? Namanya Bimam bin Tha'labah. Dia juga bertanya, tapi dia bertanya sampai yang haram. Yang diharamkan apa? Khamr yang terbuat dari ini, nanti jelaskan semua. Nah, akhirnya para ulama berbeda pendapat apakah ini itu kisah satu kisah, cuma para sahabat itu menyebutkannya beda-beda. Itu maksudnya sahabat ini lebih poinnya kepada yang wajib, sahabat itu lebih poin menyebutkan yang haramnya, atau memang itu beda-beda kejadiannya itu, maka terjadi khilaf. Ada yang mengatakan satu kejadian, ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu banyak kejadian. Jadi ini ya, banyak sekali nanti wafat-wafat itu utusan. Jadi ketika sampai ada namanya tahun utusan, Amul Wufud, tahun di mana itu banyak utusan dari Arab-Arab untuk menanyakan Islam. Setelah itu mereka masuk Islam, kemudian mereka pulang mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Itu tahun Wufud dinamakan wafat, tahun banyaknya utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab. Sehingga banyak sekali itu yang datang ke Rasulullah itu banyak sekali. Di sini intinya Rasulullah menjelaskan bagi orang-orang seperti itu, orang-orang Badui, minimal itu yang wajib, itu sudah minimal. Sehingga ketika sebabi Badui kan bertanya apakah ada kewajiban yang lain, ya Rasulullah, enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada cuma saya yang wajib sajalah. Tapi Rasulullah mengatakan ketika orang itu menjalankan sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, Rasulullah mengatakan kalau kamu itu istiqomah di atas kewajiban ini dan kamu benar sumpahnya itu, kamu akan masuk surga, kamu nanti akan selamat kamu ini. Berarti menunjukkan di sini ada faedah penting di sini bahwa nanti manusia atau orang Muslim, orang yang masuk Islam itu nanti terbagi menjadi tiga golongan. Tinggal nanti kita lihat kita ini nanti masuk yang mana. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an juga tiga golongan ini, yaitu golongan-golongan itu nanti kita bisa melihatlah diri kita itu. Kita itu bisa melihat apakah kita itu nanti masuk di golongan yang pertama atau golongan yang kedua atau golongan yang ketiga. Tinggal nanti kita lihat. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 66. Itu kalau itu disebutkan di situ yang lebih itu kalau itu fokusnya ke satu. Cuma nanti ada ayat yang lain, saya sebutkan ayat yang lain aja di surat Fatir. Kalau surat Fatir sebutkan tiga-tiganya. Ayat 32. Allah telah berfirman, "Kama auratna kitaban ladzina tawaina min ibadina." Setelah itu kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Yaitu orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang beriman. Faminhum dhalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang sudah beriman kepada kitab suci, ada di antara mereka yang zalim kepada diri sendiri. Yang pertama orang yang zalim. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua ada orang yang muqtasid. Orang yang efisien. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang ketiga ada orang yang sabiq, bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan itulah karunia yang besar yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi ada tiga orang yang beriman itu nanti ada tiga. Ada yang dia itu zalim, ada yang dia itu muqtasid, ada yang dia itu sabiq. Zalim kepada diri sendiri, muqtasid efisien, minimalis, sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Kalau kita nanti baca ayat yang lain, Allah juga membagi nanti umat Islam itu nanti menjadi tiga. Wa ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul yamin. Kemudian ada lagi yang ketiga, beda lagi, bukan ashabul yamin. Jadi ada ashabul shimal, orang-orang yang masuk neraka jahanam, itu namanya dhalim. Ada ashabul yamin, golongan yang kanan, yang dia itu nanti akan masuk surga. Kemudian ada golongan yang ketiga, yang itu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Nah, jadi berarti terbagi menjadi tiga. Orang muslim yang beriman kepada Nabi itu nanti terbagi menjadi tiga. Dholim, muktasid, kemudian sapi. Bedanya apa di sini? Bedanya itu tentang masalah amal mereka. Amal mereka yaitu ada kewajiban, ada perintah, ada larangan. Allah itu punya syariat itu ada dua. Namanya syariat itu ada perintah dan larangan. Jadi syariat itu apa? Perintah Allah dan larangan Allah, itu namanya syariat. Syariat Allah itu terbagi menjadi dua, ada perintah, ada larangan. Perintah Allah itu ada dua. Perintah Allah yang sifatnya harus, siapa yang tidak mengerjakan dosa, ini namanya wajib. Yang kedua, perintah Allah yang sifatnya anjuran untuk diamalkan. Kalau enggak mengamalkan, enggak apa-apa. Itu namanya sunnah. Larangan Allah nanti ada dua. Ada larangan Allah yang sifatnya keharusan, harus ditinggalkan. Siapa yang mengamalkan, dosa. Itu namanya haram. Larangan Allah yang kedua adalah larangan yang sifatnya anjuran untuk ditinggalkan. Kalaupun dia enggak bisa meninggalkan, enggak berdosa lagi. Itu namanya makruh. Nah, berarti kan ada dua. Perintah Allah itu ada dua, larangan Allah ada dua. Nah, nanti dalam masalah ini akhirnya terbagi manusia itu menjadi tiga golongan ini. Yang pertama, orang yang zalim. Orang yang zalim. Zalim kepada diri. Kenapa zalim kepada diri? Karena dia telah memaparkan dirinya untuk diazab. Siapa itu? Orang yang tidak menjalankan kewajiban atau orang yang melanggar keharaman. Orang yang tidak menjalankan kewajiban atau orang yang melanggar keharaman, itu namanya orang yang zalim. Berarti zalim itu terbagi menjadi dua. Zalim karena sebab dia tidak mengamalkan kewajiban. Yang kedua, zalim karena dia itu melanggar yang diharamkan. Zalim. Tapi mana yang paling parah dosanya itu? Kezalimannya itu yang paling parah adalah orang yang tidak menjalankan perintah. Itu orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, dosanya lebih besar daripada yang berzina, minum khamr. Karena meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih berat daripada mengamalkan haram. Maka itu Nabi Adam berbuat dosa, Iblis juga berbuat dosa. Tapi kata para ulama, dosanya Iblis lebih parah daripada Nabi Adam. Nabi Adam dosa, dosanya apa? Melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah di surga, yaitu dari satu pohon. Nabi Adam melanggar sama istrinya, dosa. Nabi Adam berbuat dosa. Sedangkan Iblis dosanya tidak menjalankan perintah, disuruh untuk sujud sama Nabi Adam, Iblis tidak mau. Sehingga Iblis berbuat dosa. Sehingga Nabi Adam berbuat dosa, Iblis berbuat dosa. Tapi dosanya Iblis lebih parah daripada Nabi Adam. Kenapa lebih parah? Karena meninggalkan perintah. Itu lebih parah dosanya daripada melanggar larangan. Jadi orang yang zalim itu orang yang tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala yang wajib, atau orang yang melanggar larangan Allah yang haram. Kemudian yang kedua, manusia yang kedua namanya orang yang muktasid. Apa itu muktasid itu? Orang yang mencukupkan dengan kewajiban dan meninggalkan yang haram saja. Sehingga apa? Yang wajib itu apa? Oh, yang wajib puasa, sholat itu cuma 5 hari, 5 kali sehari semalam. Itu saja. Dia tidak menambah yang sunnah. Itu sajalah. Yang penting semua kewajiban yang Allah wajibkan bagi saya jalankan. Yang haram, apa sih yang haram? Zina, khamr, riba, saya tinggalkan. Yang penting saya tidak melanggar dari kewajiban dan keharaman. Yang penting yang wajib saya jalankan, yang haram saya tinggalkan. Selesai. Ini orang seperti ini, orang yang mau ketasidin. Ini yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Orang yang bertanya tadi, yang tanya kewajiban apa itu apa saja ya Rasulullah. Ini sholat 5 kali sehari. Ada lagi enggak? Enggak ada. Masalah sholat enggak ada. Oh, cukup. Berarti itu saja ya Rasulullah. Tanya lagi masalah puasa, apa yang wajib? Puasa Ramadan. Ada lagi enggak kewajiban? Enggak ada. Yes, itu saja saya jelaskan. Zakat yang wajib apa? Ya zakat. Ada lagi kewajiban enggak masalah tadi? Enggak ada. Kecuali kalau kami mengamalkan sedekah. Ya sudah cukup. Akhirnya jawatan saya fokus kepada yang wajib saja ya Rasulullah. Nah, orang seperti ini, dia namanya orang yang muktasid, efisien, minimalis dia. Dia jaminan masuk surga. Orang itu pasti masuk surga. Karena orang yang akan diazab di neraka jahanam itu karena tadi, zalim. Entah karena zalimnya itu menjalankan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Kalau dia jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram, pasti dia masuk surga. Pasti. Sehingga dia itu mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Cuma surganya sangat rendah orang ini. Surganya sangat, walaupun yang penting jaminan surga itu ada pada dia. Kayak sertifikat atau kartis masuk surga itu dengan itu. Selain itu yang ketiga Rasulullah berfirman, wa minhum sahabikum bi khairat. Yang ketiga, ada orang-orang yang bersegera, ada orang-orang yang kayak perlombaan kita hidup itu dalam kebaikan, lomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu sangat dianjurkan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan akhirat itu dianjurkan, bukan berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Nah itu ada dalam masalah akhirat itu kita berlomba, jangan kita ngalah itu. Jangan kita ngalahkan dalam masalah akhirat. Kita ngalah dalam masalah dunia enggak ada masalah, tapi kalau akhirat tidak. Sehingga kalau kita itu lihat teman kita kok lebih dulu, boleh enggak kita itu hasad? Boleh, tapi hasad namanya ghibah. Ghibah itu apa? Setiap kali saya melihat teman saya mendahului, saya itu memotivasi, saya itu memacu diri saya itu lebih daripada orang itu. Boleh tidak seperti itu? Boleh, itu namanya ghibah. Tanpa ada rasa benci terhadap kebaikan orang lain, tanpa harus menghabisi orang lain dengan kebaikan dia. Tapi apa? Itu sebagai acuan untuk saya lebih baik. Dan itu sangat dianjurkan. Sehingga memang dalam kebaikan itu berlomba, kita semuanya berlomba, cuma kita bukan hasad. Kita bukan hasad. Nah itu kalau kita lihat para sahabat ya, para sahabat kalau sudah urusan kebaikan, mereka nggak mau ngalah mereka. Tidak mau ngalah mereka itu kalau urusan kebaikan. Nah, pernah Rasulullah itu didatangi sama orang-orang miskin. Datang ke Rasulullah, katakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka telah membawa banyak kebaikan, ya Rasulullah, yang kita nggak mampu. Akhirnya dengan lu kenapa itu? Mereka bisa sedekah yang kita nggak bisa sedekah. Bukan berarti mereka benci loh dengan orang kaya, bukan. Bukan mereka itu benci. Kalau mereka benci dengan orang kaya yang sedekah itu hasad. Tapi maksudnya apa? Mereka itu menyesali diri. Kenapa kok saya nggak bisa beramal ini gitu? Jadi ketika ada teman dia itu yang beramal soleh, bukan benci sama dia, bukan, tapi dia menyesali dirinya. Kenapa saya nggak bisa gitu? Saya pacu diri saya untuk bisa. Gitu. Nah, itu namanya ghibah. Dan itu hasad yang buruk. Itu sebenarnya bagian dari hasad, tapi hasad yang buruk seperti ini. Tapi kalau sampai membenci kebaikan orang lain, maka itu namanya hasad yang diharamkan. Tetapi kalau hibah itu, setiap saya melihat kebaikan teman saya termotivasi untuk menyamai atau lebih daripada dia. Itu namanya hibah. Maka Rasulullah mengatakan, mau enggak kamu saya ajari amal-amal yang itu, kalau kamu amalkan, kamu bisa menyaingi orang-orang yang kaya dalam sedekah mereka. Akhirnya mereka diajari amal, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah setelah sholat 33 kali. Mereka pulang disembunyikan, jangan sampai tahu orang kaya ini. Bocor juga, akhirnya orang kaya mengamalkan lagi. Akhirnya mereka datang, ya Rasulullah, bocor ya Rasulullah. Orang kaya ikut mengamalkan sekarang. Tolong tunjukkan amal apa yang bisa menyaingi mereka itu. Maka Rasulullah mengatakan, fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi maksudnya apa? Hebatnya para sahabat itu kalau sudah kebaikan, mereka enggak mau kalah mereka itu. Coba kita lihat, Umar bin Khattab sama Abu Bakar, itu kan sering saingan mereka itu. Sering sekali mereka itu saingan, sampai Umar mengatakan, hari ini saya mau saingi Abu Bakar dalam sedekah. Sehingga datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, setengah harta saya sedekahkan kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Dan itu bagus, ada seperti ini itu jadi motivasi kita itu untuk lebih baikkan. Nah, jadi para sahabat seperti itu. Para sahabat kalau masalah kebaikan, mereka tidak ada yang mau ngalah. Walaupun itu ketika Rasulullah menawarkan ketika perang itu, besok akan saya berikan bendera perang saya ini kepada seseorang yang dia cinta sama Allah dan Rasul. Allah dan Rasul juga cinta sama orang ini. Allah nanti akan memberikan kemenangan dari jalannya orang ini. Akhirnya besoknya gitu, para sahabat itu sok jagoan di depan Rasulullah, menampilkan diri mereka di depan Rasulullah. Kata Umar, sampai Umar itu mengatakan, saya tidak pernah nafsu untuk jabatan kecuali itu. Yaitu saya ingin menjadi pejabat ketika itu. Kenapa? Bukan karena jabatannya, bukan, tapi saya mendapatkan gelar cinta sama Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul cinta sama saya. Itu yang saya inginkan. Dan itu para sahabat, mereka enggak mau ngalah. Sehingga semuanya tampil semuanya di depan Rasulullah menunjukkan kehebatan mereka. Umar itu sampai berlagak-lagak gitu. Kata cerita Umar sendiri, saya sampai berlagak-lagak gitu. Saya ya Rasulullah yang berani dipilih gitu. Makanya ketika ditanya, ya Rasulullah siapa? Orang itu siapa? Malah Rasulullah mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Jenggal para sahabat, ya Rasulullah, Ali gak datang berangkat berperang, cuma Ali yang dipanggil kan itu. Ali sedang sakit ya Rasulullah, kata Rasulullah, panggil Ali bin Abi Thalib bawa ke sini. Sehingga rebutan, para sahabat itu masalah kebaikan, gak ada yang ngalah mereka. Ketika Rasulullah bercerita tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berdiri Ukasyah bin Miswat, ya Rasulullah tolong doakan saya untuk seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu termasuk mereka. Berdiri lagi satu orang, ya Rasulullah saya juga tolong didoakan. Maka Rasulullah mengatakan, sahabat kau kapi ya Ukasyah, kamu sudah didahulu sama Ukasyah. Sehingga mereka itu luar biasa, urusan kebaikan tidak ada namanya ngalah. Mereka akan menjadi orang yang lebih tanpa harus benci kepada orang lain, kan? Lah seperti ini dinamakan dengan sabiqun bil khairat. Sehingga ketika saya melihat teman saya kok bisa menghafal Quran misalnya, saya motivasi diri untuk bisa seperti ini. Ketika saya melihat teman saya seperti ini, kita motivasi diri kita untuk seperti ini. Akhirnya apa? Dengan adanya persaingan, perlombaan itu, manusia semakin sempurna. Semakin sempurna. Kayak kita lihatlah kita itu, kan kita asik dalam ibadah kita itu kalau kita itu ada kayak persaingan, ada kayak momen kita itu ingin lebih gitu. Salat misalkan kita salat bareng di satu shof. Kita kan senang ada saingan kita kan gitu. Dan jangan sampai kita, oh kamu nyanyi saya kok kurang ajar kamu itu. Bukan, tapi alhamdulillah saya itu ada orang yang bisa memotivasi saya kan gitu. Baik, kenapa kok kalau kita itu sholat ya sholat berjamaah, kok kita itu rasanya itu semangat ibadah gitu. Karena ada teman yang akan memotivasi kita gitu. Itu seperti itu. Jangan sampai kita berpikir teman sebelah kita ini yang sholat nempel kayak ini, oh kurang ajar ini nyanyi saya ini, bukan. Kalau kita itu akan kurang ajar, berarti bahwa prinsip kita itu keliru, kacamata kita itu keliru, mindset kita itu keliru gitu. Kalau kita punya teman sebelah kita, alhamdulillah saya termotivasi untuk lebih baik daripada dia. Ketika saya itu ada pesaing, ada orang yang ikut lomba bersama selain saya, akhirnya kan kita termotivasi kan. Kita lomba misalkan ya, kita lomba, kita gak punya lawan gitu. Jadi kamu menang maupun kamu tetap juara satu kan, kita gak ada lawan. Yo ngapain kita capek-capek olahraga kan, capek-capek kita persiapan, kita gak ada lawan, kita pasti menang kan gitu. Tapi ketika lomba itu, yang ikut lomba banyak sekali, nah itu akhirnya kita motivasi, semangat diri untuk saya itu menjadi juara satu kan gitu. Sehingga apa? Teman-teman kita yang ikut dalam perlombaan kebaikan ini, itu adalah alat untuk memotivasi diri kita. Kalau kita itu pikirannya seperti itu, ghibtah, maka nanti yang muncul, kita menjadi orang yang lebih sempurna. Dengan apa? Dengan cara memotivasi diri ketika kita itu melihat kebaikan orang lain. Tetapi kalau jatuhnya ke hasad, itu bahaya sekali. Hasad itu apa? Dia tidak termotivasi diri kecuali untuk menghabisi orang itu dengan kebaikan yang Allah telah berikan kepada dia. Dan itu, kalau itu zalim, itu tidak dibolehkan. Itu namanya hasad. Itu manusia ketiga, dan kita itu semasa ketiga. Dengan cara apa? Ayo kita itu saling berlomba dalam kebaikan. Kita itu saling berlomba dalam kebaikan kita. Jangan kita itu masalah akhirat kita enggak mau lomba, masalah dunia semuanya kejar-kejaran dalam masalah dunia. Bukan, kita itu kejar-kejaran masalah akhirat. Di sini nanti orang yang ketiga ini, dia bukan hanya mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia pacu diri dia untuk mengamalkan setelah yang wajib, amalkan yang sunnah. Setelah meninggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Sehingga nanti di sinilah kita itu akan berbeda. Bedanya kita itu di mana? Antara kita dengan orang lain itu, kita bisa menyanyi orang lain itu di mana? Di sunnah. Kita bisa menyanyi orang lain dalam kewajiban. Orang lain sholatnya 5 kali sehari semalam, yuk kita sama. Bisa gak kita menyanyi dia? Gak bisa. Sehingga bahwa kewajiban dan keharaman bukan tempat untuk bersaing. Tetapi apa? Flat. Semuanya standar minimal seperti inilah. Standar minimal. Sehingga tidak ada namanya persaingan dalam kewajiban. Tidak ada. Yang tidak mengerjakan, zalim. Berarti dia masuk neraka jahanam. Itu mana batas minimal. Tapi kita bisa berlomba-lomba kebaikan itu dalam perkara yang sunnah. Sehingga apa? Ini sunnahnya semakin banyak, ini sunnahnya sedikit. Nah, disitulah kita itu nanti akan ada perlombaan di situ. Sehingga kalau bisa itu, kita itu masuknya ketiga. Maka kita bisa lihat diri kita itu yang mana? Apakah kita itu zalim? Atau kita itu muktasid? Atau kita itu orang yang sabiqun bil khairat. Nah itu ketika kita punya teman yang dia itu berbuat kebaikan dengan kita, jadikan itu sebagai motivasi diri. Kalau memang kita gak mampu, misalkan ini, kita punya teman yang dia itu sedekah dengan hartanya sampai dia bisa bikin masjid, bisa bikin pondok pesantren, saya tidak bisa memacu diri untuk lebih dari itu karena saya kerjanya seperti ini kan, uang gak ada kan. Tapi ada kebaikan selain itu gitu. Ada kebaikan selain, jadi kita punya teman-teman yang berbuat kebaikan. Kan kita suruh kumpul sama orang soleh kan ya. Berkumpul sama orang soleh itu, hebatnya kita termotivasi untuk menjadi orang lebih daripada mereka. Itu namanya hibtoh, dan itu sangat dianjurkan. Kalau kita memang diri kita enggak mampu untuk menjadi seperti itu, maka ada ibadah yang lain yang kita bisa mendapatkan keutamaan dari teman-teman kita yang sedang beribadah. Itu apa? Kita punya niat. Dan itu adanya ketika apa? Ketika hati kita bersih. Kita itu enggak punya hasad. Kita misalkan kumpul dengan teman-teman kita, alhamdulillah ada teman kita yang bikin pondok pesantren, ada teman kita yang bisa bikin masjid, ada teman kita yang nyantuni anak yatim, ada yang masya Allah itu. Saya enggak bisa, karena saya patuh diri saya itu kerja enggak dapat uang saya. Mereka masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada mereka harta. Saya motivasi diri enggak mampu, memang saya enggak mampu dalam masalah harta lah. Saya enggak mampu, nyerah saja ini. Cuma ada kebaikan yang lain yang bisa kita dapatkan. Ketika saya melihat teman-teman saya itu belum berlomba dalam kebaikan, yaitu apa? Saya bisa mendapatkan pahala dari niat. Ketika saya melihat teman saya bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid, karena harta yang mereka miliki, akhirnya saya mengatakan lauka nalima lan la amil tu bi amali fulan. Jika saya nanti punya harta, saya pun juga akan bangun masjid. Saya kalau punya harta, saya juga mau bikin pondok pesantren. Saya kalau punya harta, saya juga mau bikin panti asuhan. Saya pengen haji dan umroh. Maka Rasul mengatakan fahuwa biniyatihi, orang itu dengan niat bersihnya, niat baiknya, fa ajruhu masawa, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Dari mana dia mendapatkan pahala? Dari ibadah hati, niat, niat saja lah itu. Itu namanya ibadah hati. Nanti bedanya, kalau yang bisa mengamalkan dilipat gandakan, kalau kita yang tidak mengamalkan, dapat cuma satu. Kita lihat teman kita misalkan bisa bangun masjid, alhamdulillah saya diberikan teman yang seperti ini, yang bisa bangun masjid gitu. Walaupun saya nggak bisa gitu. Saya sudah motivasi diri untuk seperti itu, nggak bisa saya. Malah berantakan kerjaan saya. Akhirnya apa? Saya punya ibadah yang kedua. Bukan motivasi untuk bangun masjid sudah nggak mampu, artinya wis, saya ambil yang kedua itu apa? Teman saya bangun masjid itu saya gunakan untuk niat saya. Jika saya punya harta seperti dia, saya nanti akan bangun masjid juga lah. Saya mendapatkan pahala sama. Mendapatkan pahala bangun masjid. Sehingga apa? Sehingga kenapa kita harus berkumpul sama orang soleh dengan kebaikan-kebaikan mereka itu, kita termotivasi untuk menjadi hibtoh yang lebih tinggi. Kalau tidak bisa, minimal kita mendapatkan pahala seperti mereka. Minimalnya, minimal satu pahala, yaitu dengan cara apa? Kita meniatkan kebaikan. Kita melihat teman kita hafal Quran, kalau saya mondok sejak kecil diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, saya juga akan hafal Quran, saya seperti dia. Saya pahalanya sama. Saya melihat teman saya berjihad, misalkan saya tidak bisa berjihad, kalau seandainya saya punya kesempatan, saya akan berjihad juga sama dia. Saya dapat pahala jihad, walaupun saya tidak bisa berjihad. Maka itu apa? Persaingan atau perlombaan ini, kita itu bisa mendapatkan banyak sekali pahala dalam perlombaan kebaikan ini. Cuma syaratnya apa? Hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih. Tapi kalau hati kita hasad, akhirnya apa? Kita akan habisi orang-orang yang melebihi kita ini. Harus habis mereka semua. Itu penyakit. Sehingga apa? Dia nggak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bahkan yang ada, dia itu semakin hancur. Orang seperti ini akan hancur. Orang yang seperti ini itu akan hancur. Pasti. Tidak mungkin tidak. Orang-orang yang mereka itu hasad itu pasti akan hancur. Kapan saja mereka akan hancur gitu. Kenapa? Karena orang seperti ini akan dihancurkan semua Allah. Kenapa? Karena mereka akan sibuk dengan diri sendiri. Sibuk menyibukkan diri untuk urus orang lain, nama saya itu seperti ini. Sedangkan orang yang dia itu nggak punya penyakit hasad, yang ada kan cuma itu sibuk untuk memperbaiki diri. Sehingga dia itu semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna gitu. Tapi orang yang hasad kan tidak, habis waktunya untuk ngurusi orang. Sehingga pasal itu malah dia itu lupa untuk ngurusi dirinya gitu. Sebenarnya itu mesti akan hancur. Orang seperti itu tidak kuat lama, orang seperti itu mesti akan hancur. Itu kalau para nabi dan rasul ketika mereka orang mukmin ketika berhadapan sama orang-orang yang benci dengan dakwahnya itu, seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mereka benci membara dengan kebaikan kita, maka kita katakan kul mutu bihi hukum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Kalian nanti akan hancur dengan kebencian kalian itu. Semakin kita baik, kita misalkan dibenci sama orang, kita perbaiki diri kita, enggak usah mikir kita orang yang membenci kita. Kita perbaiki diri kita, semakin sempurna, orang yang benci semakin mendarah daging gitu, semakin membara. Akhirnya apa? Jebol nanti dia akan kebencian dia. Maka akhirnya apa? Dia akan mati sendiri, akan hancur sendiri karena kebencian dia selama ini. Orang yang seperti ini benci dengan kebaikan orang lain, dia akan mati sendiri, akan hancur sendiri. Dan itu terjadi di mana-mana. Oleh itu intinya kita itu, teman-teman kita yang mungkin lebih baik daripada kita, itu jadikan acuan untuk kita lebih sempurna. Kalau kita nggak bisa, minimal kita mendapatkan pahala teman-teman kita ini yang baik. Maka itu, kenapa kita harus berkumpul dengan orang baik, orang soleh? Manfaatnya ini. Kalau kita berkumpul sama orang soleh untuk kita habisi mereka, kesulitan mereka supaya kita saja itu, ya maka kita rugi sekali. Kumpul sama orang soleh itu rugi kita. Gak ada faedahnya kita itu kumpul sama orang soleh. Kalau kita seperti itu, ya kumpul sama pelaku dosa dan maksiat. Kumpulnya itu, oh berarti kita paling soleh ini. Paling soleh diantara pelaku dosa dan maksiat. Kenapa? Tidak ada seorang soleh yang mau bersama saya. Harus saya habisi kalau ada orang soleh. Tidak seperti itu. Tidak mungkin kita sholat Allahu Akbar, ada teman yang satu barisan dengan kita, rapat kakinya kita senggol. Mikir kamu, saya tidak mau disaingi saya itu. Kan tidak seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kamu, saya itu semakin sempurna sholat saya. Kan gitu. Saya pahalanya semakin banyak. Kan seperti itu kita itu. Ibadahnya seperti itu. Maka ibadah itu kita perlu berlomba-lomba. Tanpa harus ikut sana, ikut sini, tanpa harus kaji makin sana, saja makin sini, tapi yang penting kita itu harus menjadi orang yang lebih daripada orang lain dalam akhirat kita. Itu namanya fitrah, dan itu yang dibolehkan. Itu yang dinamakan dengan orang yang sabiqun bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Ya, sampai sini pembahasan kita. Waktu dan malam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.